Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'a bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Insyaallah kita akan mempelajari kitab yaitu kitab tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala. Kitab tauhid yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini adalah kitab yang makruf. Beliau juga mengarang kitab Al-Usul Thalatha, Al-Qawaid Al-Arba', Nawaqidul Islam, Kashfus Syubhat. Yang mana kitab-kitab beliau ini para ulama menganjurkan untuk mempelajarinya, menghafalnya. Karena pentingnya kitab beliau. Karena kitab-kitab yang disebutkan tadi berkenaan dengan akidah. Berkenaan dengan akidah. Yang mana kitab-kitab beliau dipenuhi dengan Al-Kitab wa Sunnah. Qala Allah, qala Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ulama menganjurkan para thullabul ilmi untuk menghafalnya. Di samping dianjurkan untuk mempelajarinya, maka mereka para ulama menganjurkan untuk menghafalnya. Dari matan kitab tauhid, bagaimana usul tarata, tipis, ringkas, sedikit dia. Dan demikian juga Nawaqidul Islam, Al-Qawaidul Arba'. Nah, kitab ini berkenaan dengan akidah, bukan berkenaan dengan fikih. Ma'ruf. Nah, kitab akidah. Pentingnya kita untuk berakidah di dalam menjalankan din ini sebelum yang lainnya. Nah, maka untuk lebih jelasnya lagi, apa sih pentingnya kita mempelajari akidah itu? Kita akan bacakan sedikit dari tulisan Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala dalam kitab beliau Aqidah Tauhid. Kata beliau Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala fi bayan al-aqidah wa bayan ahammiyatiha bi'tibariha asasan yakumu alaihi bina'uddin. Penjelasan, keterangan tentang akidah dan penjelasan tentang pentingnya akidah. Ditinjau bahwa dia adalah suatu pondasi yang mana agama itu terbangun di atasnya. Sekarang beliau ingin menerangkan apa itu akidah. Ketika seorang mengatakan akidah, apa maksudnya? Akan diterangkan oleh beliau kemudian apa pentingnya kita mempelajari akidah. Dari akidah yang ma'ruf, bagaimana akidah itu tauhid, tauhid rububiyah, uluhiyah, al-asma'u sifat. Nah, kata beliau, al-akidah lughatan ma'khudun minal 'aqd wa huwa rabbu syai. Al-aqidah secara bahasa ma'khudatun minal 'aqd. Terambil dari kata al-'aqd, ikatan. Wa huwa rabtu syai', yaitu ikatan sesuatu. Jadi ketika kita melihat dari sesuatu yang terikat, maka itu dikatakan akidah. Nah, kenapa ma'khudatun minal 'aqd? Yaitu rabtu syai'. Baik itu diikat dengan tali, atau diikat yang semisalnya, maka itu akidah secara bahasa al-'aqd, rabtu syai'. Wa taqattu kadza aqadat 'alaihi al-qalb wad-dhamir. Ketika seorang mengatakan taqattu kadza, aku telah meyakini demikian. Aqadtu alaihi al-qalb wa al-dhamir. Eh, takut tu aku telah meyakini aku, atau aku telah berakidah demikian. Maksudnya adalah aqadat alaihi alqalbu dhamir. Hati, hati dan alqalb itu mengikatnya. Telah diikat oleh hati. Ketika seorang mengatakan aku telah berakidah tentang ini demikian, maksudnya apa? Hati ini telah mengikatnya. Hati ini telah mengikatnya. Bagaimana? Wal aqidatu ma yadinu bil insan yuqalu lahu aqidah hasanah ay salimatun minasyak. Wal aqidah, dan aqidah yaitu apa yang dipeluk oleh seseorang, yuqalu lahu aqidatu aqidatun hasanah, dikatakan kepadanya akidahnya orang ini baik. Aisanimatun minasyad, maksudnya adalah selamat dari keraguan. Jadi ketika seorang dia memeluk sesuatu keyakinan, percayaan ini dan itu, maka ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, dia benar apa yang dia yakini, yang dia percayai, sehingga dikatakan aqidatuhu salima, akidahnya selamat dia. Atau bisa dikatakan akidahnya tidak selamat dia. Kenapa? Sesat. Tapi tetap itu dikatakan akidah, baik itu selamat ataupun tidak, akidah. Kenapa? Keyakinan, akidah. Nah, dan ketika dia berakidah dengan akidah yang benar, maka dikatakan aqidatuhu salimah, akidahnya selamat. Selamat dari apa? Dari keraguan. Salimatun minasyak. Nah, wal aqidah amalul qalbi wa huwa imanul qalbi bisyai wa tasdiquhu bih. Dan akidah itu adalah perbuatan hati. Akidah perbuatan hati, amalan hati. Berkaitan dengan as-shalah, dari gerakan-gerakannya, amalan badan. Nah, amalan badan beda kan dengan zikir, amalan lisan. Nah, beda kan dengan sedekah, amalan mal, ibadah yang berkenaan dengan harta. Kalau ini amalun qalbi, ini perbuatan hati. Wa huwa imanul qalb bi syai' wa tasdiquhu bih, yaitu keimanan dengan hati tentang sesuatu dan pembenarannya. Ketika seorang meyakini tentang Allah Subhanahu wa taala, yaitu keesaan Allah, bahwa Allah itu satu. Berarti ketika dia mengatakan Allah itu satu, harus dia yakin akidah di hati, beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala itu satu. Lam yalid wa lam yulad. Kemudian dia pun membenarkannya, membenarkan kalam Allah Azza wa Jal yang berkenaan tentang itu. Dan juga membenarkan apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam yang juga sama, yang membicarakan bahwa Allah itu satu. Tasdik, tasdik, membenarkan. Ini akidah. Nah, amalan hati. Jadi dengan ini terbedakan dengan fikih, mustalah, nahwu, tafsir. Akidah amalun qalbi, amalan hati. Wal aqidatu syar'an huwa al-imanu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal iman bil qadari khairihi wa syarrihi. Dan akidah secara syariat dia adalah beriman kepada Allah, beriman kepada malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada para rasulnya, beriman kepada hari akhir, dan beriman kepada takdir baik dan buruknya. Wa tusamma hadhihi arkanul iman, dan ini yang dinamakan dengan rukun iman. Ketika kita ditanya apa perbedaan rukun iman dengan rukun Islam, perbedaan yang simpel, kita menyebutkan perbedaan yang global, kita katakan rukun iman amalul qalb, amalan hati. Rukun Islam amalan zahir. Yani amalan zahir, amalan yang tampak, baik itu amalan badan atau amalan lisan, akada. Adapun arkanul iman, amalul qalb atau amal al-batin, perbuatan yang batin yang tidak tampak, yaitu amalan hati, yaitu beriman tentang Allah, beriman pada malaikatnya. Bagaimana sih iman itu bentuknya, bagaimana tidak terlihat, kenapa hati ala amalun qalb. Adapun arkan Islam terlihat, sholat terlihat, sholat itu bagaimana, berapa rakaat terlihat, ada. Dan demikian juga dari rukun-rukun Islam yang lainnya. Ini syarat syariat seperti itu. Ini yang dimaksud dari al-aqidah. Al-imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal iman bil qadari khairihi wa syarrihi. Wa syari'atu tanqasimu ila qismain, i'tiqadiyat wa amaliyat. Syariat terbagi menjadi dua. Syariat terbagi menjadi dua, i'tiqadiyat wa amaliyat. Yaitu syariat-syariat yang berkenaan dengan keyakinan dan syariat-syariat yang berkenaan dengan amalan. Terbagi menjadi dua ini syariat ini. Syariat apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW disampaikan kepada kita terbagi menjadi dua, i'tiqadiyat dan amaliyat, yang berkenaan dengan keyakinan dan ada juga yang berkenaan dengan amalan. Itu amalan zahir. Fal i'tiqadiyat hiya allati la tata'allaqu bi kayfiyatil amal. Fal i'tiqadiyat yaitu hiya allati la tata'allaqu bi kayfiyatil amal. I'tiqadiyat yaitu yang tidak berkaitan dengan tata cara amalan, tata cara perbuatan. Ini dikatakan i'tiqadiyat. Tidak bisa dikatakan ma kaifiyatul iman billahi azza wajalla, bagaimana cara bentuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita bertanya kepada seorang ma sifatus shalah, yaitu sifat shalatul nabi sallallahu alaihi wasallam, ma kaifiyatuh? Jelas, rukuknya, sujudnya jelas. Baru kita sampaikan pertanyaan sebagaimana pertanyaan ini. Tapi kalau tentang beriman kepada Allah SWT, bagaimana bentuknya? Tidak berkaitan dengan ini. Dengan ini dikatakan, hiya allati la tata'allaq bi kayfiyatil amal. Yang tidak berkaitan dengan tata cara amal. Misal, i'tiqad rububiyyatillah. Contoh, keyakinan tentang rububiyah Allah. Allah SWT menciptakan, Allah SWT mengatur, Allah SWT menguasai. Bagaimana sih Allah mengaturnya? Bagaimana caranya? Tidak bisa kita lihat. Nah, bagaimana Allah menciptakan? Tidak bisa kita melihatnya. Atau berkenaan dengan wujubi ibadatnya, kewajiban untuk beribadah kepadanya. Ini keyakinan. Seorang meyakini wajibnya beribadah kepada Allah. Tidak bisa kita tanya ma kaifiyah wujub ibadatillah azza wa jalla. Tidak bisa. Wa i'tiqad baqiyah di arkanil iman al-madhkura. Dan keyakinan dari rukun-rukun iman yang tersisa yang disebutkan wa tusamma asliyah. Dan ini yang dinamakan dengan asliyah, yakni usul. Ini dinamakan dengan usul, pokok. Nah, hal-hal pokok, hal-hal yang itu berubah landasan. Ini yaitu amalan-amalan yang berkenaan dengan i'tiqad, i'tiqadiyat. Arkanul iman semuanya i'tiqadiyat. Nah, ini dikatakan dengan usul asliyah. Wal amaliyat hiya ma yata'allaqu bi kayfiyatil amal. Wal amaliyat, adapun amaliyah amaliyah, amalan, perbuatan. Hiya ma yata'allaqu bi kayfiyatil amal, yaitu yang berkaitan dengan tata cara amal, tata cara perbuatan itu. Mithlu sholati waz zakati, seperti salat, zakat, wasawmi, puasa, wasairil ahkamil amaliyah, dan seluruh dari hukum-hukum amaliyah. Seperti as-salat, salat. Ini yang berkaitan dengan amal, salat. Kenapa terlihat? Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan shallu kama raaitumuni usalli. Terlihat. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, lihatlah. Nah, bagaimana kalian lihat aku salat? Lihatlah salatku. Salatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku salat. Terlihat zahir. Demikian juga puasa. Bagaimana si puasa itu? Dengan ia menahan diri dari makan dan minum, shaum. Az-zakah, keluarkan uangnya. Ini baru seorang diperbolehkan untuk bertanya tentang kaif. Ma kaifiyatuz zakah? Bagaimana kaifiyatuz zakah? Zakatul mal, urudut tijarah. Zakat perdagangan atau zakat harta atau zakat yang lainnya dari emas, perak. Tanya berapa nisabnya dan demikian seterusnya. Nah, ada pun tentang i'tiqadat, tidak bisa. Ar-Rahmanu 'ala al-'arsy istawa. Kaifa istawa? Tidak bisa ditanya seperti itu. Allah SWT istiwa di atas arsy. Bagaimana istiwanya Allah? Al-kaifu majhul. Demikian juga dalam arkanul iman ini, al-kaifu majhul. Kenapa tidak diajarkan kepada kita? Nah, amalan hati tidak bisa dikaifkan, dibentukkan, digambarkan, tidak bisa. Wa tusamma far'iyyah. Ini yang dikatakan dengan furu'. Far'iyyah, furu'. Kalau tadi i'tiqadiyat, usul. Kalau ini furu'. Ini sebagian ulama membagi pembagian yang seperti ini, tapi mereka tidak membagi dengan pembagian bahwa ini yang penting yang harus kita perhatikan, adapun ini adalah cabang, berarti kita sepelekan. Hanya saja mereka mengistilahkan dengan istilah ini i'tiqadiyat, keyakinan-keyakinan. Dalam agama, dalam syariah itu dikatakan usul. Adapun ini dikatakan furu, yaitu amalan zahir, amaliyat yang berkaitan dengan kaifiyatul amal, furu. Tidak ada seorang pun dari kalangan para ulama yang mereka menyempelekan ini. Karena namanya furu cabang, berarti tidak perlu diperhatikan, kurang diperhatikan. As-salat. Seorang ini yang meninggalkan dengan sengaja, maka dia kufur, kafir. Apakah yang seperti ini dikatakan dia sepele, hal yang ringan? Tidak. Hanya sekedar untuk membedakan saja, ini adalah usul dan ini farah. Tidak. Tapi tidak ada keyakinan untuk menyampingkan. Baik. Li'annaha tubna 'ala tilka shihhatan wa fasadan. Karena terbangun di atas ini, yaitu sah atau tidaknya amalan tersebut. Dari as-salah ditanya tentang kaifiyahnya. Kenapa? Karena terbangun di atasnya sah atau tidaknya. Karena berkaitan dengan sah atau tidaknya perbuatan itu. Dengan itu dibutuhkan kaifiyahnya, tata caranya. Syarat-syaratnya ditinggalkan. Wah, berarti ada yang rusak. Nah, berarti ada yang kurang. Dengan itu, apakah dia dikatakan sah atau tidak dari ibadahnya? Tidak sah. Ada. Nah, kenapa setelah disebutkan kaifiyahnya, syurut, pembatal-pembatalnya, ada semuanya seperti itu. Li'annaha tubna 'ala tilka shihhah. لأنها تبنى على تلك صحة وفسادا. طيب ini akidah yang disebutkan oleh Syekh sebagai mukaddimah dari kitab Tauhid. Karena apa yang kita pelajari ini, kitab Tauhid berkenaan dengan akidah. Dengan itu kita akan mendapatkan gambaran akidah itu apa, lughatan wa syara'an, secara bahasa kemudian secara syariat. Kemudian apa perbedaannya dengan ilmu-ilmu yang lain seperti fikih, dan kita ketahui bersama. Kemudian kata beliau, fal aqidatu sahihah hiya al-asasu alladhi yaqumu 'alaihi ad-din wa tashihhu ma'ahu al-a'mal. Dan akidah yang benar dia adalah al-asas, dia adalah fondasi yang agama itu terbangun di atasnya. Dan amalan-amalan itu akan menjadi sah dengannya. Kama qala ta'ala, "Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'mal 'amalan salihan wa la yushrik bi 'ibadati rabbih ahada." Surat Al-Kahfi ayat 110. Faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang mengharap pertemuan dengan Rabb-nya, faly'mal 'amalan salihan, maka hendaknya dia beramal dengan amalan yang saleh. Wala yushrik bi ibadati rabbih ahada, dan tidak menyekutukan Allah dalam beribadah kepadanya dengan siapapun. Ini asas. Ketika dia beribadah kepada Allah SWT, ketika dia berakidah, seperti berakidah kepada Allah SWT bahwa Allah adalah satu-satunya yang berhak ibadai, Allah tauhid dan uluhiyah. Nah, tauhid uluhiyah. Ada. Nah, kalau dia berbuat syirik, alas, gugurlah keislaman dia, rontoklah. Sebagaimana disebutkan juga, وَقَالَ تَعَالَى وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Dan aku telah mewahyukan kepadamu dan kepada orang-orang yang sebelummu, jika engkau berbuat syirik, maka gugurlah amalanmu, dan sungguh engkau akan menjadi orang-orang yang merugi. Ini akidah. Kalau akidahnya rusak, mau dia beribadah, nah, mulai dari dia lahir sampai dia mati, kalau rusak akidahnya, tidak akan diterima amalannya, rontok. Ketika dia berbuat syirik, rontok, menggugurkan amalan dia. Fa'budillaha mukhlishan lahuddin ala lillahi ddinul khalis. Ini juga disuruh kita untuk mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah SWT, khalis. Nah, kemudian kata beliau, fadallat hadhihi al-ayat al-karimah wa ma jaa'a bi ma'naha wa huwa kathir ala anna al-a'mal la tuqbal illa idza kanat khalisah min asy-syirk. Ayat-ayat ini dan apa yang datang semakna dengannya banyak, yang menunjukkan bahwa amalan itu tidak akan diterima kecuali ikhlas, murni, bersih dari kesyirikan. Wa min thumma kana ihtimamu ar-rasul sallallahu wa sallamu alaihi bi islah al-aqidah awalan. Dan menunjukkan tentang kepedulian Rasul sallallahu wa sallamu alaihi dengan perbaikan akidah pertama. Fa awwalu ma yad'una aqwamuhum ila ibadatillahi wahda wa tark ibadati ma siwa. Menunjukkan pentingnya akidah ini, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kaumnya awal untuk didakwakan kepada mereka adalah beribadah kepada Allah dan meninggalkan peribadatan selainnya. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Ini dalilnya, wa kullu rasulin yaqul awwal ma yukhatabu qaumahu اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. Setiap rasul awal dari yang ia dakwakan ketika dia mengajak bicara kepada kaumnya, اعبدوا الله ما لكم من اله غيره, beribadahlah kepada Allah dan tidak ada ilah bagi kalian selainnya. Qala Nuh, Nabi Allah Nuh berkata seperti ini. Wa Hud, Nabi Allah Hud, Saleh, Syuaib, wa sa'irul anbiya li qaumihim, dan seluruh para nabi dakwahnya mereka ini. Ini menunjukkan tentang pentingnya tauhid. Pentingnya seorang itu bertauhid kepada Allah SWT, dan ia termasuk dari akidah. Ini apa yang disebut oleh Syekh dari ta'rif akidah, lughatan dan istilahan, dan juga pentingnya seorang untuk dia belajar akidah awalan. Nah, yang pertama kali sebelum yang lainnya. Nah, dan disebutkan lagi oleh Syekh, dan insyaallah kita anggap cukup. Nah, dari mukaddimah ini dengan disebutkan dari apa yang disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala. Kemudian sekarang kita masuk ke Alkitab. Baik. Qala Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah ta'ala. بسم الله الرحمن الرحيم باب حق الله على العباد وحق العباد على الله. Di sebagian kitab antum disebutkan judulnya bab حق الله على العباد وحق العباد على الله. Di sebagian tidak langsung. Yaitu sebutkan langsung firman Allah Taala wa qaulu Allah Taala wa ma khalaqtu al-jinna wal insa illa liya'budun. Nah, diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini ma'ruf. Sebagaimana kitab-kitab beliau, beliau juga awali dengan Al-Basmalah. Dari Al-Usul Salata, nah, dari Nawakidul Islam, Al-Qawaidul Arba' dan yang lainnya. Dan demikian juga para ulama yang lainnya, mereka mendahului kitabnya dengan Al-Basmalah. Dalam rangka meminta pertolongan kepada Allah SWT. Nah, isti'anah Bismillah, dengan menyebut nama Allah, yakni meminta pertolongan kepada Allah SWT agar mendapatkan kemudahan apa yang ia tuliskan, apa yang ia sampaikan, apa yang ia dakwakan. Dan demikian juga seorang pembaca ketika dia membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka ia juga beristi'anah kepada Allah SWT minta kemudahan agar apa yang dia baca ini mudah untuk dipahami, mudah untuk dimengerti, dan mudah untuk diamalkan. Nah, dan ma'ruf dari Asy-Syaikh mengawali Bismillahirrahmanirrahim ini berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla atau Al-Qur'an. Nah, berdasarkan Al-Qur'an diawali dengan Al-Basmalah hada. Dan juga dengan perbuatan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam surat menyuratnya diawali dengan Al-Basmalah. Baik. Waqul na'am. Bismillahirrahmanirrahim. Bab haqqullah 'ala al-ibad wa haqqul 'ibad 'ala Allah. Wa qulullahi ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sebelumnya disebutkan di awal kitab, yaitu kitab tauhid. Kitab maknanya bermakna maktub. Kitab makna maktub. Kitab maknanya adalah maktub, tertulis. Yang tertulis, maktub. Kitab. Hada. Sebagaimana Al-Quran. Masdar. Dari qara'a yaqra'u. Quranan. Bacaan. Tapi bermakna makru, yang dibaca. Nah, ini Quran. Maksudnya apa? Yang dibaca. Demikian juga ini kitab. Bermakna maktub, yang tertulis. Akhirnya kitab tauhid. At-tauhid dari kata wahada yuwahhidu. Wahada yuwahhidu, menjadikan sesuatu itu satu. Ada. Itu secara lughah wahada yuwahhidu tauhidan. Adapun secara istilah yaitu ifradullah subhanahu, إفراد الله سبحانه بما يختص به من الربوبية والألوهية wal asma' wa sifat. Itu tauhid. Ifradullah subhanahu bima yakhtassu bihi min ar-rububiyyah wal uluhiyyah wal asma' wa sifat. Tauhid itu adalah mengesahkan Allah atau menyendirikan Allah subhanahu dengan apa yang dikhususkan dengannya dari ar-rububiyyah wal uluhiyyah, dan dari al-uluhiyyah wal asma' wa sifat, dan dari al-asma' wa sifat. Itu tauhid. Nah, kitab tauhid, tauhid ini, jadi kitab yang berkenaan dengan tauhid. Ada kitab-kitab nahwu, kitab-kitab tafsir. Kalau ini kitab tauhid, yaitu bicara tentang ini. Ifradullah subhanahu bima yahtassu bihi min ar-rububiyyah wal uluhiyyah wal asma' wa sifat. Disendirikan Allah, diesakan Allah dengan apa yang dikhususkan dengannya dari rububiyyah, rububiyyah, uluhiyyah, al-asma' wa sifat. Ar-rububiyyah ma'ruf, yaitu ifradullah fi af'alih. Ifradullah, ifradullah ta'ala fi af'alih, menyendirikan Allah ta'ala dalam perbuatannya. Menyendirikan Allah dalam perbuatannya. Perbuatan Allah SWT menciptakan. Perbuatan Allah SWT al-mulk, menguasai. Perbuatan Allah SWT at-tadbir, mengatur. Berarti bima yakhtassu bihi min ar-rububiyyah. Ini yang dikhususkan dalam rububiyyah, khusus untuk Allah Azza wa Jalla, tidak untuk yang lainnya. Dari rububiyah, dari perbuatan-perbuatan yang tidak mampu kecuali Allah Azza wa Jal, rububiyah, yang itu semuanya berkaitan dengan perbuatan Allah, maka dia harus sendirikan Allah, tidak ada yang lainnya. Nah, ada mana uluhiyah? Kebalikannya, ifradullah fi af'alil ibad, ma'ruf. Ifradullah ta'ala fi af'alil ibad, atau bi af'alil ibad, menyendirikan Allah Ta'ala dalam perbuatan-perbuatan hambanya. Dari perbuatan yang itu memang kita diperintahkan, dari ibadah, dari sholat, dari adabah, nazar, tawakal, dan yang lainnya, yang itu semuanya adalah ibadah, harus dia tujukan kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, ketika seorang sholat, perbuatan siapa dia? Perbuatan hamba. Untuk siapa? Untuk Allah Azza wa Jalla. Dia menyembelih. Ketika dia menyembelih, perbuatan siapa dia? Perbuatan hamba. Untuk siapa? Untuk Allah Azza wa Jalla. Demikian juga tawakal dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga, dan ini juga termasuk dari pembagian tauhid. Nah, yaitu al-asma wa sifat. Al-asma wa sifat. Nah, tauhid al-asma wa sifat, yaitu ifrad Allah Ta'ala bima yakhtassu bihi min al-asma'i wa sifat al-thabitati lahu. Nah, ini ta'rif dari tauhid al-asma'i wa sifat. Ifrad Allah Ta'ala bima yakhtassu bihi, mengesahkan Allah Ta'ala dengan apa yang dikhususkan dengannya, min al-asma'i wa sifat, dari nama-nama dan sifat, al-thabitati lahu, yang tetap baginya, yang tetap atau yang sahih untuknya. Nah, nama-nama Allah SWT Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan juga terkandung dalamnya sifat, sifat Ar-Rahman. Nah, dan yang lainnya, Al-Aziz, sifat Al-Izzah. Nah, dari nama-nama ini dan sifat-sifatnya ini khusus untuk Allah, yang mana hambanya tidak ada yang memilikinya. Nah, dan sifat-sifat ini dan nama-nama ini tsabitah lahu, yang memang ditetapkan berdasarkan hadis yang sahih atau berdasarkan dalil Al-Qur'an. Ini yang dikatakan tsabitati lahu. Tidak bisa seorang memberi nama Walaupun itu nama baik untuk Allah Azza wa Jalla, tidak boleh. Nah, walaupun nama itu adalah baik menurut dia, tidak boleh. Kenapa? Fil asma wa sifat tauqifiyah. Dalam masalah asma wa sifat itu adalah tauqifiyah. Yang mana tidak boleh seorang itu berkata berbuat kecuali dengan dalil. Nah, kecuali dengan dalil. Hada, itu yang disebut dengan tauqifiyah. Baik, dan inilah pembagian tauhid. Bahwa tauhid itu dibagi menjadi tiga, yaitu tauhid rububiyah, tauhid al-uluhiyah, tauhid al-asma wa sifat. Baik. Kemudian qaulullah ta'ala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Setelah beliau menyebutkan bab hakullah 'ala al-ibad wa hakul 'ibad 'ala Allah. Hak Allah atas hambanya dan hak hamba atas Allah. Qala Allah ta'ala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Liya'buduni, kasrah. Terakhirnya kasrah, liya'buduni. Nah, dihilangkan ya mutakallimnya. "Wa ma khalaqtul jinna." Dan tidaklah aku ciptakan jin wal ins dan manusia illa liya'budun. Menunjukkan bahwa jin dan manusia pun mukallaf, dibebani, diperintahkan dan juga dilarang. Diperintahkan untuk berbuat demikian-demikian dari perintah-perintah Allah Azza wa Jal, dan juga ada larangan-larangan yang Allah SWT larang dia. "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Ini tujuan manusia diciptakan oleh Allah SWT, dan demikian juga jin, untuk beribadah kepada Allah. Liwahiduni, untuk mentauhidkan Aku. Nah, hada liya'budun. Al-ibadah dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, "Ismun jami'un لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة." Itu ibadah. Al-ibadah yaitu ismun jami'un, suatu nama yang mencakup لكل ما يحبه الله ويرضاه, untuk segala apa yang dicintai oleh Allah SWT dan dia ridainya. Minal aqwal, dari ucapan-ucapan. Wal a'mal, dan perbuatan-perbuatan. Al-zahira wal batina, yang zahir dan juga yang batin. Nah, dari nama-nama seperti, kalau kita lihat contohnya zikir. Apakah zikir itu ibadah? Kita lihat. Apakah itu dicintai oleh Allah SWT dan diridainya? Iya. Sebagai bukti apa? Allah SWT memerintahkannya. "Fadkuruni adkurkum." Berdikirlah kepada Aku, sebutlah Aku. Ada. Disuruh kita untuk berdikir kepada Allah SWT. "Ala bidikrillahi tatma'innul qulub." Dengan disebutkan keutamaannya, menunjukkan Allah ridha. Nah, ada. Baik, menunjukkan itu adalah ibadah. Nah, sekarang seperti kita olahraga, tidur, makan, apakah disebut ibadah? Tidak ada, tidak disebutkan. Allah SWT tidak memerintahkan tidurlah kalian. Allah SWT tidak memerintahkan untuk kalian makan. Nah, tidak ada. Dan demikian juga yang lainnya, tidak. Aslinya seperti itu. Beda lagi nanti kalau seorang itu meniatkan untuk ibadah, baru jadi amalan yang mubah, itu jadi ibadah. Kita sekarang berbicara tentang aslinya seperti itu. Makan, tidur, dan yang lain bukan ibadah. Tapi kalau ini disebutkan zikir, sebutkan zikir. As-salah juga sama. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Ada. Nah, ini ibadah. Jadi ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah. cintai Allah SWT dan diridai. Minal akwal, dari perkataan, zikir, minal akwal, wal amal, nah, perbuatan-perbuatan salah, al-zahirah yang tampak, nah, atau al-batina, wal-batina, ataupun yang tersembunyi. Dengan inilah ulama mengatakan, dari ibadah-ibadah ini, macam-macam bentuknya, ada lima, yaitu apa? Ibadah i'tiqadiyah. Ibadah i'tiqadiyah, ibadah yang berkenaan dengan keyakinan. Seperti tadi, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid al-asma wa sifat. Nah, ini ibadah i'tiqadiyah. Seorang beriman bahwa Allah SWT mempunyai sifat-sifat dan nama-nama. Ketika dia meyakini seperti itu, ketika dia meyakini bahwa Allah SWT itu satu, maka ini adalah ibadah i'tiqadiyah. Kemudian ibadah badaniyah. Ibadah badaniyah, ibadah berkenaan dengan badan, seperti as-salah, al-hajj, salat. Kita lihat berdiri, kita lihat ruku, sujud, al-hajj, as-salah, al-hajj. Haji juga tawaf, lihat tawaf mengelilingi Ka'bah, sa'i antara Safa dan Marwah, wukuf di Arafah dan yang lainnya. Nah, kemudian ibadah qauliyah, ibadah yang berkenaan dengan ucapan, perkataan, seperti qiraatul Quran, seperti adzikr, nah, seperti al-amr bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, ad-da'wah ila Allah. Nah, itu semuanya adalah ibadah yang berkenaan dengan qaul, qauliyah. Ala. Dan demikian juga ada ibadah yang berkenaan dengan ibadah maliyah. Ibadah maliyah, ibadah yang berkenaan dengan harta. Seperti sedekah. Seperti az-zakah. Itu ibadah maliyah. Dan juga ada ibadah yang berkaitan dengan terkiyah, ibadah terkiyah. Ibadah yang berkenaan dengan meninggalkan sesuatu. Nah, karena Allah Azza wa Jalla. Ibadah terkiyah. Jadi dia meninggalkan apa-apa yang Allah SWT perintahkan untuk meninggalkannya. Allah menyuruh untuk dia meninggalkan syirik, jauhi syirik. Nah, maka dia pun tinggalkan kesyirikan, dia jauhi kesyirikan dalam rangka taat kepada Allah SWT. Ibadah meninggalkan khamr, meninggalkan zina dalam rangka taat kepada Allah SWT. Ini ibadah tarkiyah. Ini lima. Nah, ini yang masuk pada ucapan Syekhul Islam tadi, yaitu minal aqwal na'am wal a'mal adh-dhahirah wal batinah. Na'am, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Hadha huwa syahid. Dan di sini intinya yaitu illa liya'buduni, agar mereka beribadah kepada-Ku, agar mereka mentauhidkan Aku. Tauhid, ibadah hanya kepada Allah SWT. Wa qawluh wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wa ijtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul agar beribadah kepada Allah dan menjauhi at-taghut. Agar menjauhi at-taghut. Ada. Walaqad ba'athna. Di sini ada sumpah. Nah, yang jika dibahirkan maka wallahi akada. Walaqad ba'athna. Wallahi atau yang lainnya. Karena waw di sini adalah waw qasam. Nah, walaqad ba'athna, dan kami telah mengutus dan lam lam taukid dan qad litahqiq. Ini semuanya menunjukkan penguat waw, lam dan qad. Walaqad ba'adna, dan kami telah mengutus fi kulli ummatin rasula, pada setiap umat itu rasul. Ani budullah wa tanibu taghut, agar beribadah kepada Allah dan menjauhi taghut. Dan ummah di sini maknanya adalah at-ta'ifah. At-ta'ifah. At-ta'ifah minan nas. At-ta'ifah minan nas, sekelompok dari manusia. Dan kami telah mengutus pada setiap kelompok dari manusia orang rasul. Nah, karena ummah di sini mempunyai beberapa makna. Setiap lafaz ummah yang ada di dalam Al-Qur'an mempunyai beberapa makna. Di antaranya itu al-imamah wal qudwah. Al-imamah wal qudwah. Seorang imam dan suri teladan. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan. Inna Ibrahim kana ummah. Sesungguhnya Nabi Allah Ibrahim itu adalah ummah. Apa maknanya imam? Apa maknanya kudwah, suri teladan? Jadi tidak semua maknanya itu adalah sekelompok manusia, tidak, tapi mempunyai makna beberapa arti. Dan juga mempunyai makna az-zaman, waktu. Sebagaimana disebutkan Allah SWT, wad-dakara ba'da ummah. Wad-dakara ba'da ummah. Dan ia ingat setelah beberapa waktu. Wad-dakara ba'da ummah. Hal. Jadi bisa mempunyai makna yaitu ta'ifah minan nas, dan juga bisa mempunyai makna al-imam wal-qudwah, dan juga bisa mempunyai makna az-zaman. Hala. Dan juga bisa mempunyai makna al-millah. Nah, al-millah. At-tariqah. Aliran. Jalan. Inna aba'ana ala ummah. Wa inna ala atharihim muqtadun. Sesungguhnya kami berada di atas apa yang ada pada bapak-bapak kami. Bapak-bapak kami berada di atas ummah. Apa maksudnya ummah? At-tariqah. Jalan, aliran. Nah, ketika mereka mengatakan sesungguhnya bapak-bapakku itu berada di atas ummah, maksudnya apa? Yaitu tariqah, jalan atau aliran. Ini yang disebutkan dalam Al-Quran. Ummah mempunyai beberapa makna. Ada, bisa mempunyai makna az-zaman, yaitu waktu. Bisa mempunyai makna al-imam wal-qudwah. Bisa mempunyai makna ta'ifah minan nas. Dan juga bisa mempunyai makna at-tariqah wal-millah. Walaqad ba'adna fi kulli ummatin rasulan an'ibudullah wa'tanibutahum. An'ibudullah wa'tanibutahum, agar beribadah kepada Allah wajtanibu taghut, dan menjauhi taghut. Ijtinab, menjauhi. Dan menjauhi di sini menunjukkan tentang wajibnya seorang untuk menjauhinya. Haramnya dia untuk mendekatinya. Wajtanibu taghut, dan diperintahkan untuk menjauhi taghut. Nah, jadi taghut, taghut adalah mujawazatul hadd, melampaui batas. Melampaui batas itu taghut secara bahasa. Sesuatu yang melampaui batas dikatakan tagha. Lamma tagha al-ma, ketika air itu sudah meluap. Melampaui batas, tagha. Taghut, melampaui batas. Adapun menurut syariat atau istilahan, ahsan ta'rif yaitu ta'rif Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Bagaimana di al-usul talatha yang ma'ruf, kullu ma tajawaza bihi al-abdu haddahu min ma'budin au matbu'in au muta'. Itu taghut. Kullu ma tajawaza bihi al-abdu haddahu. Setiap apa-apa yang seorang hamba itu melampaui batasannya, min ma'budin, dari yang disembah, au matbu', dari yang diikuti, au muta, atau dari yang ditaati. Kullu ma tajawaza bihil abdu haddahu min ma'budin au matbu'in au muta. Ma'bud, contoh dari ma'bud atau misal dari ma'bud yaitu al-asnam wal auzan, patung, berhala. Itu taghut. Kenapa? Dia diibadahi. Matbu', contoh dari yang diikuti seperti al-ulama, yaitu ulama su, ulama yang buruk, yang mana ia diikuti dari menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah atau kebalikannya. Dan ia riba. Hada. Dan juga dari muta', yaitu al-umara. Kebanyakan mereka umara, yaitu para penguasa, yang dia ditaati selain Allah Azza wa Jal, ditaati dalam hal-hal yang haram, melampaui batas dari apa-apa yang sudah dibataskan kepada mereka, melampaui, sehingga ia menentukan hukum-hukum yang mana Allah SWT tidak tentukan. Dengan ini mereka al-umara, yang mereka tidak berhukum dengan hukum Allah, dengan sengaja dan tanpa ada alasan lagi, maka dikatakan mereka adalah taghut. Jadi contoh dari ma'bud al-asnam wal-awthan, contoh dari matbu' al-ulama, contoh dari al-muta' yaitu al-umara. Nah, ada. Wajtanibu taghut. Itu taghut. Adapun kalau kita dengar dari sebagian para ulama ataupun disebutkan sebelumnya oleh para sahabat, sebagian menyontahkan bahwa at-taghut ay asyaitan, at-taghut ay al-kuhan. Sebagian mengatakan taghut maksudnya itu adalah mereka adalah syayatin, mereka adalah dukun. Ini semuanya tafsir bil mithal. Tafsiran tapi dengan contoh, bukan dengan definisi. Nah, dengan itu tidak bertolak belakang. Ini mengatakan berhala, ini mengatakan syaitan, taghut itu. Ini mengatakan dukun. Tidak bertentangan. Kenapa? Karena ini semuanya adalah contoh. Adapun ta'rif, sebagaimana ta'rif yang disebut oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Ala naktafi bihadha al-qadar. InsyaAllah kita akan lanjutkan mana pertemuan berikutnya. Ila huna. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.